Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِخْوَانِي فِي الدِّينِ فَارْتَطَلَبَهُ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Pelajaran kita pada malam hari ini melanjutkan membaca kitab Al-Qawaidu wal Usulul Jami'ah pada akhir kaidah yang ketiga. Naam. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala mu'allif rahimahullah. Wa min furu'iha, dan di antara cabang dari kaidah ini yaitu kaidah al-masyaqqatu tajribu taisir. Kaidah al-masyaqqah, perkara yang memberatkan, menyusahkan, mendatangkan kemudahan. Yaitu hamlul aqilati diyata anil qatili khata'an aw syibha amdin li'annahu lam yaqsid li'annahu lam yaqsidil qatl. Nah, di antara cabang kaidah ini yaitu penanggung jawaban yang diambil oleh aqilah terhadap diyat, penanggungan yang diambil oleh aqilah, yaitu oleh keluarga pembunuh, keluarga dari jalan warisan secara asobah, menanggung diyat, nam diyat tebusan, nam karena perbuatan jinayat dari pembunuhan atau denda, diyat denda dari akibat pembunuhan yang dilakukan oleh si pembunuh. Nam anil qatilil khata'an au syibha amdin, yang dilakukan oleh pembunuh karena keliru, tidak sengaja, khata' au syibha amdin, atau yang menyerupai dengan kesengajaan. Li'anahu lam yaqsid al-qatl, karena dia tidak bermaksud untuk membunuh. Nah, barakallahu fikum. Pembahasan yang berkaitan dengan diyat, nah, dengan kisos dan yang semisalnya pada kitab kitabu janayat 6, bab atau kitab janayat 6. Dan di sini kita akan membahas secara ringkas berkaitan dengan lafaz atau kalimat yang ada. Nah, pembunuhan terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama karena sengaja, yang kedua karena menyerupai sengaja, yang ketiga tidak sengaja. Nah, barakallahu fikum. Masing-masing memiliki konsekuensi. Karena kalau pembunuhan dilakukan dengan sengaja, maka berlaku hukum kisos. Berlaku hukum kisos. Nah, kecuali kalau keluarga yang dibunuh merelakan untuk tidak dikisos, mengambil diyat. Kecuali kalau keluarga yang dibunuh merelakan mengganti kisos dengan mengambil diyat. Nah, denda. Nah, atau bahkan mungkin merelahkan juga diatnya. Barakallahu fikum. Itu yang pertama. Yang kedua, syibha amdin, yang menyerupai kesengajaan. Nah, seperti si A memukul si B dengan tongkat atau dengan cambuk, yang biasanya tongkat dan cambuk ini tidak sampai kepada membunuh. Namun qadarullah dicambuk atau dipukul dengan tongkat, lalu yang dipukul itu meninggal. Maka ini disebut dengan syibha amdin. Nah, yang ketiga, karena khata' karena keliru, tidak bermaksud untuk membunuh namun terbunuh. Nah, seperti seorang turun dari tangga kemudian menimpa orang lain, terjatuh bareng, atau yang ditimpa itu jatuh kemudian meninggal. Itu termasuk yang tidak sengaja. Itu yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, masing-masing memiliki konsekuensi. Kalau pembunuhan itu dengan sengaja, maka tadi konsekuensinya kisos. Atau kalau si keluarga dari yang dibunuh, yang disebut dengan akilah di sini, merelakan untuk mengambil diyat. Nah, kemudian yang jenis yang menyerupai sengaja dan yang tidak sengaja, nah, ada konsekuensi juga di situ, yaitu apa? Konsekuensinya sama diyat, nah, dan ada perbedaan dengan yang secara sengaja. Kalau yang secara sengaja, diyatnya ditanggung oleh si pembunuh. Pembunuh yang menanggung diyat tersebut. Dan wajib kontan, artinya tidak diberi tempo. Tidak diberi tempo lebih dari setahun atau sampai tiga tahun. Artinya dia harus dibayar, karena disamakan dengan kisos. Sebagaimana dia langsung dikisos, maka ketika mengganti dengan diyat juga harus segera diganti. Nah, ini pendapat yang rajih dari jumhur ulama. Nah, jadi ditanggung oleh si pembunuh sendiri, oleh si pembunuh. Nah, sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni jilid 12 halaman 13 dan yang lainnya. Ditanggung oleh si pembunuh, kedua kontan, yang ketiga diperberat dari sisi usia unta. Unta yang dibayarkan itu berupa 30 ekor unta jenis jada'ah, 30 ekor jenis hikko, dan 40 ekor yang lainnya yang dia itu hamil. Nah, adapun yang pembunuhan yang mirip dengan kesengajaan atau yang tanpa sengaja, maka yang menanggung adalah keluarganya. Yang menanggung adalah keluarganya, yang nanti akan masuk dalam pembahasan kita ini. Nah, yaitu si keluarga si pembunuh tadi yang masuk dalam golongan ahlul waris yang bersifat asobah. Nah, barakallahu fikum. Baik yang sengaja, yang mirip dengan sengaja ataupun yang tidak sengaja, diyatnya ditanggung oleh keluarga si pembunuh tadi yang disebut akilah. Nah, dan diberi tempo. Diberi keluasan untuk diangsur lebih dari setahun, yaitu sampai 3 tahun. Nah, perbedaannya, kalau pembunuhan yang mirip sengaja, nah, untanya seperti yang disebutkan di atas. Kalau yang tanpa sengaja, maka ada keluasan dalam unta, yaitu bisa 20 pintu makhot, 20 ibnu makhot, 20 pintu labun, 20 hikko, dan 20 jada'ah, yang totalnya mencapai sama, yaitu 100 unta. Nah, barakallahu fikum. Dan boleh dibayar, diangsur, ya. Nah, kita lanjutkan. Qala wa huwa ma'dzurun fanasaba'an yatahammala fanasaba'an tatahammala anhul aqilatu. Dan dia itu orang yang ma'dzur, orang yang dimaafkan, orang yang membunuh tanpa sengaja tadi. Fanasaba'an tahammala anhul aqilatu. Maka layak, cocok diyatnya tersebut ditanggung oleh akilah, oleh keluarga si pembunuh tadi, oleh keluarganya. Fa nasaba an tahammala anhu aqilatu tahammulan la yasukku alaihim. Nah, maka cocok serasi kalau diatnya ditanggung oleh keluarga si pembunuh dari kalangan ahli waris asabahnya. Tahammulan la yasukku alaihim, yang tidak memberatkan mereka. Bi an tuwazza'a alaihim kullihim, yaitu dengan membagi diat kepada mereka semua, kepada semua yang disebut dengan asabah tadi. Nah, kalau dalam perkara asabah warisan, ketika ada pihak tertentu bisa mahjub, bisa terhalangi untuk mendapatkan warisan, tapi dalam perkara ini semuanya dapat. Semuanya dapat, enggak ada istilah mahjub. Semuanya dapat dapat bagian untuk menanggung diat tadi. Nah, kalau ternyata asobahnya jumlahnya 20, maka masing-masing menanggung 5 ekor unta. Bi an tuwazza'a 'alaihim kullihim kullu 'ala qadri maliyatihi. Maka dibagikan kepada mereka semua, setiap dari mereka dalam batasan kadar harta yang dimilikinya. Nah, bisa sama, bisa berbeda tergantung kemampuan masing-masing. Wa antu ajala 'alaihim thalathasinin, dan diberi tangguh kepada mereka sampai 3 tahun. Nah, di sini perbedaannya ya. Perbedaannya apa? Kalau yang membunuh dengan sengaja, diatnya ditanggung oleh pembunuh itu sendiri dan tidak ada diberi tangguh, tidak diberi tempo. Namun dalam perkara pembunuhan yang tidak sengaja atau yang menyerupai sengaja, maka diatnya dibagi kepada para keluarganya dan diberi tempo sampai 3 tahun. Nah, di sini syahid dari pembahasan kita. Wa hal yatahammalul qatilu ma'ahum, apakah sang pembunuh juga ikut menanggung bersama dengan mereka? Apakah si pembunuh juga ikut menanggung diat bersama dengan mereka, bersama dengan aqilah ini, si keluarga dari kalangan pewaris asobah? Idakana ghaniyan, kalau si pembunuh ini dia orang yang kaya. Kama huwa sahih, sebagaimana ini pendapat yang sahih. Yaitu maksudnya beliau menguatkan pendapat boleh bagi pembunuh untuk berserikat. Berserikat untuk menanggung diat. Jadi bukan hanya akilanya, namun juga si pembunuhnya juga. Am yanfariduna bitahammuli kama huwal masyhuru min madhabil imamil ahmad. Atau mereka menyendiri menanggung diat tersebut sebagaimana ini pendapat yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad. Nah, menurut pendapat Imam Ahmad, dari pendapat yang masyhur, si pembunuh tidak menanggung diatnya, namun para akilanya itu yang menanggung. Nah, barakallahu'alaikum. Qala wa min furu'i hadzal asl, wa min furu'i hadzal asli katsiratun. Dan cabang dari kaidah ini sangat banyak. Wa qad hasala tawdhihu bi hadhihi al-amthilah. Telah terpenuhi penjelasan dengan contoh-contoh yang disebutkan di atas. Naam, barakallahu fikum. Naam, sekarang kita masuk ke kaidah yang berikutnya. Qala mu'allif rahimahullah, al-qa'idatur rabi'atu, kaidah yang keempat. Al-wujubu yata'allaqu bil istita'ah. Kewajiban berkaitan dengan kemampuan. Fala wajiba ma'al ajzi, tidak ada kewajiban disertai dengan ketidakmampuan. Tidak ada kewajiban disertai dengan ketidakmampuan. Wala muharram ma'ad darurah. Dan juga tidak ada perkara yang haram disertai dengan kedaruratan, keterpaksaan. Qala mu'allif rahimahullah, qala Allah ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Wa tsabata fi sahih, dan telah datang hadis sahih dalam riwayat Imam Muslim dan Bukhari fi sahih. Anhu sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anahu qaal, beliau bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku memerintahkan kalian suatu perkara, maka kerjakanlah perkara tersebut sesuai dengan kemampuan. Qala wa hadhihi al-qa'idatu tadhammanat aslain. Kaidah ini mengandung dua perkara pokok. Ahaduhuma, yang pertama, sukutu kulli wajibin ma'al ajzi, hilangnya segala perkara yang wajib disertai dengan ketidakmampuan. Tidak ada kewajiban disertai dengan ketidakmampuan, yang pertama. Wathani, yang kedua, ibahatul mahdurati inda wuqu'il ittirari ilaihi, dibolehkannya perkara yang dilarang, pembolehan terhadap perkara yang dilarang ketika terjatuh pada keterpaksaan, perkara yang mendesak. Kama qala ta'ala aidan fil asli tsani, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan pada kaidah yang kedua. Naam. Bi adami hurmil maitah wadam, yaitu tidak adanya pengharaman terhadap bangkai dan juga darah. Naam, ketika apa? Ketika darurat. Wa ma atafa alaihi ma, dan perkara lainnya yang digabungkan dalam ayat tersebut. Naam, qala Allah Ta'ala faman itturra fi mahmasatin ghaira mutajanifin lil ithmi li ithmin fa inna Allah ghafurur rahim. Maka barang siapa yang terpaksa karena kelaparan, ghaira mutajanifin li ithm, yang tanpa sengaja berbuat dosa, fa inna Allah ghafurur rahim, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Waqala, dan juga Allah SWT berfirman, wa malakum alla ta'kulu mimma dzukira smallahi alaihi, mengapa kalian tidak mau memakan, yaitu binatang-binatang yang halal, sembilan yang halal, mimma dzukira smallahi alaihi, yang disebut padanya nama Allah ketika menyembelihnya. Waqad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turirtum ilaih. Padahal sesungguhnya Allah SWT telah menjelaskan kepada kalian apa yang Allah haramkan atas kalian kecuali yang terpaksa kalian memakannya. Illa ma turirtum ilaih, kecuali yang kalian terpaksa memakannya. Nah, itu syahidnya. Barakallahu fikum. Qala fahadihil ayatu sarihatun bihilli kulli muharramin utturral abdu ilaihi. Ayat ini menunjukkan perkara yang jelas terhadap penghalalan segala perkara yang haram. Ayat ini sangat jelas menunjukkan kepada penghalalan segala perkara yang haram. 6. Manakala sang hamba terdesak, terpaksa untuk melakukannya. Walakinid daruratu tuqaddar biqadariha, namun darurat sesuai dengan batasannya. Faidan dafa'atid daruratu wajaba 'alal muttar al-kaffu. Apabila darurat ini hilang, maka wajib bagi orang yang terdesak, orang yang terpaksa tadi untuk berhenti. Naam. Barakallahu fikum. Nah, jadi pada kaidah yang keempat ini terdapat dua asal penting, dua pokok penting, yaitu yang pertama gugurnya kewajiban karena tidak mampu, sukutu kulli wajibin ma'al ajzi, gugurnya kewajiban disertai dengan ketidakmampuan. Yang kedua, ibahatul mahdurati indal wuqu'il tirar ilaihi. Yang kedua, dibolehkan melakukan perkara yang dilarang ketika terdesak, terjatuh pada keterpaksaan, perkara yang darurat. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian disebutkan dalilnya dari ayat yang barusan kita baca. Lalu beliau berkata, walakinid daruratu tuqaddar biqadariha. Namun darurat, naam, sesuai dengan batasannya. Artinya apa? Artinya tidak boleh melampaui batas, tidak boleh serampangan, berlebihan, dan seterusnya tanpa ada kaidah. Barakallahu fikum. Kita akan baca keterangan ulama tentang batasan dari darurat. Nah, apa itu batasan darurat sehingga seorang bisa sah dia itu dalam keadaan darurat, bukan perkara yang sekedar perasaan atau sangkaan. Nah, darurat memiliki syarat-syarat. Nah, barakallahu fikum. Syarat-syarat sahnya darurat yang pertama, sidqu darurati bi an takuna qa'imatan la mutawahimatan wala mutawaqqa'an wala mutawaqqa'atan. Nah, yang pertama, benarnya adanya perkara yang darurat, kejujuran darurat, yaitu benarnya ada, benarnya terjadi perkara darurat. Bi an takuna qa'imatan, yaitu apa, betul perkara itu terjadi. La mutawahimatan, mutawahamatan, bukan sekedar sangkaan. Au mutawaqqa'atan, bukan pula perkara yang sekedar dikhawatirkan. Bukan sekedar sangkaan, bukan sekedar perkara yang dikhawatirkan. Nah, itu syarat pertama. Artinya memang betul dia berada pada perkara yang darurat. Nah, mengalami perkara yang darurat, bukan sekedar sangkaan, bukan perkara yang dikhawatirkan. Dikhawatirkan terjadi, dikhawatirkan nanti akan mendapatkan ini itu dan seterusnya, namun dia memang betul sudah mendapatkannya. Yang kedua, ala tandafi ad-daruratu illa bitanawuli hadal muharram. Yang kedua, darurat itu tidaklah hilang melainkan dengan mengerjakan perkara yang haram ini. Darurat tersebut, perkara yang darurat tersebut tidaklah hilang melainkan dengan mengerjakan perkara yang haram tadi. Bihaitsu la yakunu hunaka wasilatun ukhra tandafi'u biha daruratu, yaitu tidak ada wasilah yang lain, tidak ada perkara lain yang menjadikan darurat itu hilang. Nah, artinya hanya itu yang bisa dilakukan, tidak ada perkara lainnya. Seperti ketika mendapati kelaparan, tidak ada makanan kecuali yang didapati bangkai, atau kecuali minum khamr atau berupa darah. Nah, barakallahu fikum. Tidak ada makanan lainnya atau tidak ada minuman lainnya. Kalau ada, maka bukan dikatakan darurat. Dia harus memakan atau meminum makanan lain yang halal tadi. Yang ketiga, antazula daruratu bih. Yang ketiga, darurat itu bisa hilang dengan mengerjakan perkara yang haram. Dengan mengerjakan yang perkara yang haram tadi, daruratnya bisa hilang. Antazula daruratu bih. Fa in lam tandafi' bihi fa innahu yabqa 'ala tahrim. Kalau dengan mengerjakan perkara yang haram tadi daruratnya tetap tidak hilang, artinya dia tetap masih dalam keadaan darurat, dalam keadaan bahaya, keterpaksaan, dalam keadaan genting dan seterusnya, maka hal itu tidak boleh dikerjakan. Darurat tersebut akhirnya tidak, darurat tersebut tidak boleh dikerjakan. Qala walau syakakna hal tandafi'u aula. Kalau ragu apakah darurat ini bisa hilang atau tidak, fayabqa 'ala tahrim, maka tetap haram, maka tetap ya itu haram, tidak boleh melakukan yang darurat. Li'an artikabal mahdzur mafsadatun mutaqayyanatun. Nah, kenapa? Dikarenakan mengerjakan perkara yang dilarang adalah perkara yang jelas diyakini kerusakannya, perkara yang rusak dan diyakini itu sebagai perkara yang rusak. Wandifa'u darura maskukun fihi. Sedangkan hilangnya perkara darurat adalah perkara yang diragukan. Nah, dia mau mengerjakan perkara yang dilarang dalam rangka darurat, namun ragu ini bisa hilang apa enggak darurat dengan mengerjakan perkara yang haram ini, maka tidak boleh dikerjakan karena ragu. Kenapa? Karena perkara yang dilarang tadi sudah jelas perkara itu dilarang, sedangkan hilangnya darurat masih diragukan. Jangan sampai dia melakukan perkara yang haram ternyata daruratnya enggak hilang, maka enggak tercapai tujuan. Qala wala yuntahakul muharramu mutayaqqanu li amrin masyukin fi. maka tidak boleh melanggar perkara yang haram yang jelas keharamannya karena perkara yang dilakukan padanya. Yang keempat, an yakunal iqdamu alal muharram anqasu minal baqai ala darura. Yang keempat, mengerjakan perkara yang haram tadi karena darurat, mengerjakan perkara yang haram karena darurat tadi anqasu minal baqai ala darura. Nah, lebih ringan daripada tetap dalam keadaan darurat. Nah, yang keempat, mengerjakan perkara yang darurat angkosu minal bako ala darura, yaitu lebih ringan, artinya memberikan kebaikan meskipun tidak maksimal ya, daripada dia tetap dalam keadaan darurat yang nanti bisa membahayakan jiwanya atau yang semisalnya. Waqad syaritahu ba'dhum kanar waqad syaritahu ba'dhum fi nasil qaidah. Sebagian ulama menyebutkan hal ini pada kaidah, yaitu masuk dalam kaidah. Faqala, mereka berkata, ad-daruratu tubihul mahdurat bi syarti adamu nuqsaniha anha. Darurat, perkara yang darurat bisa menghalalkan yang bahaya, bisa menghalalkan perkara yang dilarang dengan syarat adamu nuqsaniha anha. Nah, dengan syarat tidak sampai mengurangi ada munuksaniha anha, yaitu dengan syarat dia bisa mengurangi perkara tadi. Falau kana irtikabu muharram a'dhama minal mujarradi darura fala yurtakabu. Andaikan mengerjakan perkara yang haram tersebut bahayanya lebih besar dari sekedar dia berada dalam darurat, fala yurtakabu, maka tidak boleh dikerjakan. Nah, ulang. Andaikan mengerjakan perkara yang haram tadi bahayanya lebih besar daripada dia itu mendapati tetap dalam keadaan darurat, maka tidak boleh mengerjakan perkara yang haram tadi. Wa mimma qalu minal qawaid, termasuk juga dalam perkara ini kaidah yang mengatakan yurtakabu ahwanud darurain, dikerjakan doror yang paling rendah, yaitu ketika seseorang dihadapkan pada dua bahaya tidak bisa terlepas dari dua bahaya tersebut, maka kerjakan bahaya yang paling rendah. Dan juga kaidah ad-dararu asyaddu yuzalu bil akhaf, dan juga kaidah yang lain, bahaya yang berat dihilangkan dengan bahaya yang ringan, yaitu ketika ada dua bahaya, bahaya yang berat ini tidak bisa hilang melainkan dengan mengerjakan yang ringan, maka kerjakan yang ringan. 6. Wa matsalu lahu bi an yuttara liqatli muslimin liyanju minal qatl. Dan para ulama mencontohkan, yaitu seseorang terdesak untuk membunuh orang lain semuslim dalam rangka untuk menyelamatkan dirinya dari pembunuhan. Fala yahilu lahu qatluhu, maka tidak boleh orang itu membunuh orang muslim tersebut. Nah, ada si A dipaksa untuk membunuh si B. Kalau kamu enggak bunuh si B, kamu yang dibunuh. Yang seperti ini tidak boleh dilakukan. Bukan menjadi perkara darurat dia harus membunuh si B. Kenapa? Karena bahayanya tidak lebih rendah dari membunuh orang lain, sama-sama nyawa. 6. Kalau dia selamat, namun harus membunuh orang lain, yang orang lain tersebut terbunuh. Jadi, apalagi kalau membunuhnya untuk lebih dari satu orang. Kalau engkau enggak membunuh si fulan berserta keluarganya, kamu saya bunuh. Nah, ini juga jelas perkara yang tidak boleh. Karena apa? Karena bahayanya lebih besar. Nah, dia lebih baik terbunuh karena cuma satu nyawa daripada yang terbunuh banyak nyawa tadi. Nah, juga yang lainnya mencontohkan seperti dipaksa untuk berzina. Kamu saya bunuh atau berzina dengan si fulana. Nah, sebagian ulama menyebutkan ini bahwa dia harus memilih dibunuh, bukan berzina. Kenapa? Karena kehormatan sang wanita tidak lebih rendah dibandingkan jiwanya. Artinya kehormatan sang wanita itu sangat tinggi, mulia. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya, yang kelima, antaqaddaru daruratu biqadriha. Darurat di lakukan sesuai dengan kadarnya. Ketika seorang misalkan dia dalam keadaan terpaksa kelaparan, butuh kepada makanan, namun yang didapatkan adalah bangkai, maka makan bangkai tersebut terbatas, sebatas pada yang membuat dia itu hilang haus dahaganya. Nah, hanya sebatas untuk yang menyelamatkan di waktu itu, bukan lebih dari itu. Nah, dan sudah disampaikan pada pertemuan yang dulu, boleh enggak mengambil bekal kalau misalkan dia mau melanjutkan perjalanan, khawatir di tempat berikutnya enggak mendapatkan makanan, sementara bangkai yang didapatkannya banyak, boleh enggak dibawa untuk jadi bekal, gitu ya. Nah, yang mengatakan darurat sebatas dengan kadarnya, ada yang mengatakan tidak boleh, karena kadarnya hanya sebatas ya makan kemudian sisanya tinggalkan. Ada yang mengatakan boleh kalau memang kemungkinan besar dia itu tidak akan mendapati makanan di tempat mendatang karena yang didapati terus padang pasir misalkan yang tidak ada tanda-tanda dekat dengan desa, dekat dengan perkampungan dan seterusnya. Itu sudah lewat ya pada kaidah dulu yang pernah disampaikan. Nah, yang keenam, Allah yakuna alitirroru mubtilan lihaqil khair. Berikutnya adalah mengerjakan perkara darurat tersebut tidak membatalkan hak orang lain, tidak merusak, membatalkan hak orang lain. Walihada qalu, karena itu mereka berkata, minal qawaid, dalam kaidah ini juga mereka berkata, alitirroru layubtilu haqqul khairi. Perkara yang darurat tidak boleh membatalkan hak orang lain. Perkara yang darurat tidak boleh membatalkan, merusak hak orang lain. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu yang disebutkan di beberapa kitab. Nah, tentang darurat ya, di kitab Al-Muwafaqat atau Asbahu wa Nadhair dan yang lainnya. Nah, yaitu apa? Darurat ada syaratnya. Yang pertama tadi disebutkan syaratnya benar-benar terjadi sesuatu yang darurat, bukan sebatas perkara yang dikhawatirkan atau disangka. Nah, seperti misalkan seorang itu kalau diancam oleh orang lain untuk meminum khamr misalkan, minum khamr, kalau enggak minum kamu saya pukul atau kamu saya bunuh. Memang betul yang ancam orang yang bisa untuk melakukan pembunuhan atau pemukulan. Nah, bukan yang ancam misalkan orang yang diancam orang besar, orang dewasa yang ancam anak 15 tahun misalkan. Ya, atau dia lebih kuat daripada yang ancam, lebih pandai untuk berkelahi atau lebih besar badannya, lebih kuat daripada orang yang mengancam yang dia itu mungkin kelihatannya kurus, loyo, mukul juga mungkin enggak ada tenaga untuk mukul. Maka yang seperti itu bukan darurat. Jangan jadi alasan saya diancam untuk minum khamr. Saya akan minum. Kenapa? Diancam oleh si fulan. Padahal fulannya lebih lemah atau mungkin juga mengancamnya hanya sebatas pegang tongkat. Beda kalau memang betul-betul terlihat yang mengancam orang yang badannya kuat atau lebih dari satu orang yang memang dia membawa parang atau memang senjata lainnya yang memang betul akan melakukan perkara tersebut. Bahkan sudah dilakukan. Bisa jadi sudah dilakukan dalam pembukaannya, artinya dalam mukadimahnya mungkin sudah dipukul namun enggak sampai berkali-kali dipaksa untuk minum khamr. Nah, yang seperti itu bisa dikatakan betul dia dalam keadaan darurat untuk minum khamr karena sudah diancam oleh orang yang memang bisa melangsungkan ancamannya. Nah, yang kedua, apa tadi? Perkara yang darurat tersebut hilang dengan mengerjakan perkara yang haram. Seperti ya tadi, tidak didapatkan makanan melainkan perkara yang haram. Kalau dia memakan yang haram, maka daruratnya hilang. dia kehausan, harus menyelamatkan nyawanya yang didapatkan minuman keras misalkan, maka dia minum karena ada yang lagi yang lain, karena dengan begitu nyawanya terselamatkan. Yang ketiga, yang dua tadi tidak ada perkara lain ya, tidak ada perkara lain, tidak ada perkara lainnya yang halal, maka dilakukan mengambil khamar, minuman keras untuk meminumnya, dikarenakan tidak ada minuman atau makanan lainnya yang halal. Yang ketiga, perkara yang haram tadi ketika dikerjakan bisa menghilangkan darurat. Nah, yang keempat, mengerjakan perkara yang darurat tadi lebih besar manfaatnya daripada dia tetap dalam keadaan darurat. Daripada dia tetap dalam keadaan darurat. Nah, karena itu ada kaidah lain yang mengatakan dikerjakan bahaya yang ringan dari dua bahaya yang ada. Yaitu ketika seorang itu dalam dua bahaya, maka kerjakan yang ringannya. Kalau memang dua bahaya tersebut tidak bisa ditinggalkan, melainkan harus dikerjakan salah satunya. Nah, yang kelima, darurat sesuai dengan kadarnya, tidak boleh berlebihan, sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam, perkara darurat tadi yang dikerjakan karena darurat tadi tidak membatalkan, tidak merusak hak orang lain. Nah, barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.